50 languages. 34 di kereta. Apakah kereta ini menuju Berlin? Kapan kereta berangkat? Kapan keretanya tiba di Berlin? Maaf, boleh saya lewat? Saya pikir ini tempat saya. Saya pikir Anda duduk di tempat saya. Di mana gerbong tempat tidur? Gerbong tempat tidur ada di bagian belakang kereta. Dan di mana gerbong ruang makan? Di depan. Apakah saya dapat tidur di bawah? Apakah saya dapat tidur di tengah? Apakah saya dapat tidur di atas? Kapan kita melewati perbatasan? Berapa lama perjalanan ke Berlin? Apakah keretanya terlambat? Apakah Anda punya sesuatu untuk dibaca? Apakah orang bisa mendapat makanan dan minuman di sini? Apakah Anda bisa membangunkan saya pukul 7 pagi?